mengganggu orang di jalan, tidak dengan perasaan. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, mana tahan. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, mana tahan. Kalau ingin berkenalan, hendaknya jangan di jalan. Kalau ingin berkenalan, hendaknya jangan di jalan. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, mana tahan. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, mana tahan. Sifat lelaki suka menggoda wanita, ingin selalu bercinta tapi bukan di tempatnya. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, mana tahan. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, mana tahan. Bila ingin berkenalan tapi jangan di jalanan. Bila ingin berkenalan tapi jangan di jalanan. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, mana tahan. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, mana tahan. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, mana tahan.